إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الأخوة أعزكم الله، kita lanjutkan tentang prinsip dasar Islam yang ke-8, bahwa Islam menganjurkan kepada setiap pemeluknya, atau Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu syar'i. Islam ini dasarnya dengan ilmu. Jadi prinsip dasar Islam yang ke-8 ini, bahwa kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya itu dengan ilmu, dengan talabul ilmi. Dan Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Ini hukumnya wajib. Jadi Islam menganjurkan kita untuk talabul ilmi. Jadi seorang tidak akan tahu dia tentang Islam tanpa dia menuntut ilmu syar'i. Maka dia wajib menuntut ilmu syar'i. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam mukaddimah kitabnya Al-Usul As-Salasah. Beliau menjelaskan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ta'allumu arba'i masail. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيها. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mengetahui 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketahuilah bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 4 masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua al-amal, yaitu mengamalkannya. Yang ketiga mendakwahkannya. Yaitu mendakwahkan yang ketiga. Yang keempat, sabar atas gangguan. Sabar atas gangguan padanya, Artinya pada waktu menuntut ilmu, waktu mengamalkan, waktu mendakwahkan kita harus sabar. Nah, di sini yang kita akan bicarakan tentang ilmu, karena banyak kaum muslimin yang kita lihat, mereka mengaku Islam tapi mereka tidak mengaji, mereka tidak menuntut ilmu, mereka tidak mencari ilmu syar'i, mereka tidak belajar ilmu syar'i, dianggap oleh mereka dengan Islamnya itu sudah cukup, nggak perlu lagi talabul ilmi, nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi menuntut ilmu syar'i. Dia anggap bahwa Islam itu agama keturunan, tahu dengan sendirinya tentang Islam, tahu dengan sendirinya tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad dan yang lainnya. Tidak mungkin dan mustahil orang dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, belajarlah kalian karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Belajarlah kalian karena kalian dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Tidak ada seorang yang lahir ke dunia ini dalam keadaan berilmu, tidak ada. Kata para nabi dan rasul, lahir dalam keadaan tidak berilmu. Karena itu setiap muslim dan muslimah diwajibkan dia talabul ilmi. Karena ini dasar yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin yang mereka tidak menuntut ilmu syar'i, tapi menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, mereka kejar. Sampai mendapatkan gelar profesor, mereka kejar. Tapi mereka tidak tahu tentang tauhid sama sekali. Tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ngakunya mereka muslim. Wajib menuntut ilmu syar'i, hukumnya wajib. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang wajib talabul ilmi syar'i. Jadi ini fardu ain. Talabul ilmi ini fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain. Kita wajib menuntut ilmu syar'i sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para nabi. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, kalau kita melihat bagaimana orang menuntut ilmu itu, mereka belajar meskipun menyeberang laut. Kita melihat bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir sudah meninggal. Dan tidak ada lagi yang namanya ilmu laduni. Nabi Khidir sebagai nabi, dia berikan syariat yang berbeda dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, masyarakat berbeda. Sampai Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu? Agar engkau mengajarkan apa-apa yang Allah ajarkan kepada aku dari petunjuk. Sampai menyeberang lautan. Talabul ilmi sampai menyeberang lautan. Nabi. Apalagi kita. Musa ini Khalilur Rahman yang diajak bicara oleh Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi minar rasul. Dan kalau lima rasul yang mulia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lima. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Itu menuntut ilmu. Jadi belajar meskipun menyembah Allah. Jadi menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Menuntut ilmu wajib. Jadi kita harus belajar. Dan keutamanya sangat banyak. Sudah saya jelaskan pada daurah yang pertama. Daurah yang kedua tentang keutamaan ilmu syar'i. Dan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Dunia dan akhirat. Dengan kita menuntut ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Derajat dalam surah Al-Mujadalah. Surah 58 ayat 11. Bahwa kita akan diangkat derajat kita oleh Allah SWT dengan kita talabul ilmi syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Diangkat derajat kita oleh Allah dunia dan akhirat dengan sebab kita menuntut ilmu syar'i. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجاز فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapang dalam majelis, maka lapang, niscaya Allah akan memberikan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa derajat. Kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu, yang dimaksudkan ilmu syar'i. Disuruh kita untuk mencari sampai kita menyeberang lautan, sampai kita keluar negeri, yang disuruh itu mencari ilmu syar'i. Bukan ilmu yang fardu kifayah. Ilmu syar'i. Datang kepada para ulama, datang kepada ustaz untuk belajar ilmu syar'i. Itu yang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ilmu ini sebagai syarat untuk kita mengamalkan. Kita mengamalkan Islam ini dengan ilmu. Yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dan sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan belum berbuat. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i. Seluruh ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud, yang diperintahkan kita mencari, ilmu syar'i. Bukan tentang teknologi, bukan tentang kedokteran, bukan yang lainnya. Jadi salah kalau ada orang berkata, dalih kita boleh keluar lagi mencari ilmu pengetahuan umum dengan alasan hadis yang maudhu, yang palsu, yang tidak ada asalnya. Setelah utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun kedar di Cina. Itu bukan hadis lagi. Ilmu itu ada di Madinah. Wahyu itu ada di Madinah. Rasulullah di Madinah. Tidak mungkin Rasulullah menyuruh untuk belajar di negeri Cina. Mau belajar negeri Cina. Justru orang dari Persia, Romawi, dari Syam, dari Mesir datang ke Rasulullah untuk belajar. Dari Yaman, seperti Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Mereka malam 23 hari di Masjid Nabawi. Untuk apa? Belajar tentang itu. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya untuk belajar. Sahabat yang lain lagi datang dari tempat-tempat yang jauh. Tidak ada riwayat Rasulullah menyuruh untuk belajar ke negara lain. Karena ilmu di situ Rasulullah ilmunya. Ilmu syar'i. Bukan terbalik. Bukan disuruh untuk belajar. Soal teknologi, soal yang lain, kita manfaat. Di Islam, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah, kita manfaat. Teknologi orang kufar kita manfaat. Tapi yang pokok bagi kita adalah ilmu syar'i. Yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Ini akan membahagiakan dunia dan akhirat. Jadi banyak orang yang salah paham tentang masalah ini. Bukan berarti Islam tidak menganjurkan untuk talabul ilmi yang sifatnya kifayah. Itu sifatnya kifayah. Beberapa orang sudah menuntut, yang lain gugur. Tapi untuk ilmu syar'i setiap orang harus dia menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kita akan berkata yang baik, kita akan beramal yang benar, ini harus dengan ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum buat. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani perkataan Imam Bukhari ini dengan babnya ini, wa dzalika anna Allah amara nabiyahu bi amrayni bil ilmi tsumma al-amal wal mabdu bihi al-ilm fi qawli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah tsumma aqadahu bil amal fi qawlihi wastaghfir li dzambika. فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل وأن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصحح للعمل. والله menyuruh nabinya dengan dua perkara, yaitu menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Ilmu dimulai dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian diiringi dengan amal, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan minta ampun untuk dosamu dan juga kaum mukminin dan mukminat. Dan ini menunjukkan bahwa tingkatan ilmu didahulukan oleh tingkat amal. Nah, banyak kaum muslimin amal dulu, ilmu belakang. Laksanakan ibadah-ibadah, sholat atau yang lainnya, tidak ada ilmunya. Ilmu sebagai syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Maka keduanya tidak akan dianggap kecuali dengan ilmu. Kata dan perbuatan tidak akan dianggap kecuali dengan ilmu. Maka ilmu didahulukan atas keduanya, karena ilmu ini mensahkan niat kita yang mensahkan amal kita. Begitu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena yang dikatakan ilmu itu yang bagaimana? Atau Syekhul Islam yang dikatakan ilmu, wal ilmu maqama bihi dalil. Ilmu yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Itu ilmu yang ada dalilnya. Wan nafi' minhu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu apa yang ada dalilnya dan yang bermanfaat yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan sudah bertahun-tahun untuk ilmu enggak ada manfaatnya. Untuk dirinya enggak ada manfaat, untuk keluarganya enggak ada manfaat. Rugi. Buang waktu, buang umur. Jadi kita harus cari ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang ilmu itu juga datang dari bukan Rasulullah, seperti masalah perkara-perkara keduniaan, seperti tentang kedokteran, kesehatan Islam, tentang ilmu hisab, tentang masalah pertanian, tentang masalah perdagangan. Ini Rasulullah membebaskan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kita harus talabul ilmi syar'i, ilmu yang bermanfaat. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita dalam talabul ilmi ini ada ketentuannya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akan jelaskan soal keutamaan ilmu sudah saya jelaskan. Ya, dalam dua kali daurah. Dan juga perbedaan antara ilmu dengan harta juga sudah saya jelaskan. Tinggal antum mengulang kembali catatan dan antum dengar. Sekarang yang saya akan sampaikan cara atau kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Umat Islam wajib dia talabul ilmi, wajib dia belajar, wajib dia mencari ilmu syar'i. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, harus belajar. Karena bagaimana kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i? Wal ilmu nafi' lahu asbabun yunalu biha wa turuqun tuslaku. Yunalu biha wa turuqun tuslaku fi tahsili wa hifdhihi min ahammiha. Ilmu yang bermanfaat ada sebab-sebab kita untuk mendapatkannya dan jalan-jalan yang kita harus tempuh untuk mendapatkan dan kita menghafalnya. Yang paling penting untuk catat, yang pertama kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i, yang pertama ayas 'alal 'abdu rabbahu al-'ilman nafi'. Hendaknya seorang hamba selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hendaknya seorang hamba minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hendaknya seorang hamba minta dan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berdoa kepada Allah seperti ilmu yang bermanfaat yang tadi kita belajar tentang tauhid, mengenal Allah, menjauhkan syirik, mengikhlaskan ibadah, belajar tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mengenal Nabi Muhammad, bagaimana sirah nabawiyah, kemudian belajar tentang Islam dengan dalil. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita harus minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab Nabi SAW selalu minta kepada Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul katakanlah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Dan minta ilmu yang bermanfaat. Gerancanya lagi kita minta setiap pagi, di zikir pagi dan sore, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Di halaman 97, doa dan wirid. Halaman 97, nomor 18. Kita minta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Rezeki yang halal dan amal yang diterima. Sebab ada ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf. Kata beliau, ilmu itu ada dua. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat sering menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah. Tapi ada ilmu yang bermanfaat, orang belajar ilmu khalaf. Dan beberapa lagi ilmu yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Yang tidak bermanfaat. Tidak ada ilmu yang bermanfaat, ada yang ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya doa Nabi, Nabi berdoa, Allahumma anfa'ni bima'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. antum nulis huruf kanji bisa, huruf Arab nggak bisa terlalu. Orang Islam harus bisa berbahasa Arab, harus bisa berbahasa Arab. Doa dari Nabi SAW untuk minta ilmu yang bermanfaat, yaitu Nabi SAW berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Artinya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dari apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dari apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Dari apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat kepadaku. Dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat kepadaku. Wa zidni ilma. Dan tambahkanlah aku ilmu. wazidni ilma, dan tambahkanlah aku ilmu. Wazidni ilma, dan tambahkanlah aku ilmu. Jadi ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Di doa Nabi itu panjang, terakhirnya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu di halaman 134. Lihat di halaman 134, doa ini juga antum catat, juga ada, jadi antum belajar untuk menulis. Di halaman 160, antum lihat di halaman 160, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بكنا نزليها على ما نصرف نبول. يا الله sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kekikiran, pikun, dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada, ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia. Karena Engkaulah yang adalah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkau pelindung dan pemeliharanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat dong, hafalkan doa ini di 160 dan juga di 134. 160 dan 134. Jadi kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang 134-nya, di halaman 134, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzubika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan aku berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi sampai kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah, kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat. Orang mengejar dan belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa bermanfaat bagi dia di dunia dan tidak juga di akhirat. Itu rugi. Buang waktu, buang umur dan yang lainnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di samping doa kepada Allah. Yang kedua, al-ijtihadu fi talabil ilmi. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Dan betul-betul mempunyai keinginan yang keras dan jujur untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mempunyai kemauan yang keras. Kemauan yang keras dan jujur untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk perhatikan, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh. Ketika orang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, mereka bersungguh-sungguh. Mereka kerja keras siang dan malam untuk mendapatkan ilmu yang sifatnya kifayah. Bahkan di antara mereka yang tidak bermanfaat. Tapi ketika kita menuntut ilmu syar'i, kebanyakan orang ini ya malas-malasan, santai, seenaknya saja. Padahal ilmu itu tidak akan didapati dengan cara yang demikian, malas-malasan. Kalau kita lihat bagaimana ulama terdahulu, mereka itu dalam menuntut ilmu sungguh-sungguh. Antum lihat yang sudah saya jelaskan tentang Abu Musa dengan Abdul bin Mas'ud. Sampai datang ke rumahnya Abdul bin Mas'ud, menunggu sampai keluar, kemudian bertanya tentang masalah agama. Bahkan lebih dari itu, mereka berjalan dari tempat ke tempat yang lain, jauh. Jauh itu tidak seperti sekarang, semua dimudahkan oleh Allah. Mereka mencari satu hadis itu, jalan dari satu kota ke kota yang lain. Mereka beli kuda, diantara yang beli unta, mereka memberikan nafkah kepada istri anaknya, untuk menuntut ilmu. Sampai kata Imam Muhammad bin Sirin, ini asirul layali wal ayyama fi talabil hadisil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Siang dan malam untuk mencari satu hadis. Mereka sungguh-sungguh talabul ilmi. Tidak santai. Tidak bermalas-malas. Jadi serius talabul ilmi. Itu orang yang seperti itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka jadi Quran itu mereka hafal, hadis mereka hafal, sungguh-sungguh. Dan keadaan mereka pada waktu itu tidak seperti sekarang. Mereka cinta itu mereka harus berapa. Cinta itu mereka harus berapa. Dengan onta, kalau mereka menulis baru diambil itu bulu itu untuk menulis. Jadi untuk menulis itu harus bawa cintanya. Enggak sekarang. Kita ballpoint ada semuanya mudah. Waktu itu lampu juga menerang seperti itu juga. Kadang-kadang minyaknya ada, kadang-kadang tidak ada. Untuk baca Imam Bukhari tengah malam itu, setelah baca satu hadis dimatikan. Ntar dinyalakan lagi. Dapat hadis dengan waktu panjang menjelang subuh. Seperti itu mereka sungguh-sungguh. Sampai mereka juga menjual pakaiannya untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, sekarang orang tinggal enak saja. Menjual pakaiannya Imam Bukhari itu untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi mereka betul-betul sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi ulama. Dan kita diperintahkan untuk seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengikuti pemahaman salafus saleh, kita lihat bagaimana ulama salafus saleh sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mereka, Imam Syafi'i dan juga yang lainnya, itu sejak umur 7 tahun sudah untuk menuntut ilmu. Masih kecil Imam Syafi'i sudah hafal Quran, sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Terus seperti itu sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Kata Imam Syafi'i, akhi, lan tanal al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin aw irshadu ustadhin wa tulu zaman. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam. Dan aku akan jelaskan kepadamu dengan rinci. Jadi untuk mendapatkan ilmu kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan dapat kecuali dengan enam. Yang pertama ada zakat, ada kepintaran. Yang kedua hirs, kemauan yang keras. Wajtihad, sungguh-sungguh. Wabulghah, ada bekal. Wasuhbatu ustadin atau wa irsyadu ustadin, ada bimbingan ustad. Dan yang keenam, watulu zaman, dan lama waktunya. Jadi untuk menuntut ilmu kata Imam Syafi'i, ada kepintaran, ada kemauan yang keras. Meskipun kurang dia kepintaran, tapi kemauan yang keras. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Tidak main-main. Saya sudah jelaskan dulu adab kalau berilmi kepada antum. Itu kalau sudah waktunya kita belajar di majlis syar'i seperti ini, enggak ada lagi antum berbicara, tidak ada lagi ngomong, harus diam, tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini sudah mulai daurah, sudah mulai majlis, ada yang jalan, ada yang keluar, ada yang main, tidak ada pasien. Padahal ini dihadir oleh malaikat. Majlis ilmu dihadir oleh malaikat. Sesungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i ini. Orang menuntut ilmu yang sifatnya kifayah atau mungkin yang lainnya, bisa dia sungguh-sungguh, bahkan serius. Ada pertemuan, ada meeting atau yang lain. Dia menuntut ilmu syar'i yang wahyu dibaca, ayat dibacakan, hadis dibaca, masih dia tidak dianggap. Jadi sungguh-sungguh, tidak santai. Makanya tidak bisa orang mendapatkan ilmu dengan santai seperti yang disebutkan oleh seorang ulama. Tidak bisa seorang mendapatkan ilmu dengan bermalas-malas. Sungguh-sungguh, betul-betul antum bawa catatan, bawa tafsir, bawa Quran, nulis. Meskipun antum sudah dengar, karena yang menyuruh untuk mencatat Rasulullah, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Imam Syafi'i juga mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Siapa? Jadi betul-betul serius. Sungguh-sungguh kita talabul ilmi ini. Wabulghah, ada bekal. Dulu para ulama itu ada bekal. Beli kuda, beli onta. Kemudian menyediakan perjalanan. Bekal untuk perjalanan selama satu bulan. Kemudian juga memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Ini kadang-kadang orang dari satu tempat aja cuma naik kereta, tidak mau. Naik mobil, tidak mau. Dan Allah sudah mudahkan semuanya. Dan itu tidak seperti itu. Dibandingkan ilmu dengan harta, tidak ada nilainya. Ilmu ini yang diajarkan bermanfaat seumur hidup. Yang diajarkan bermanfaat untuk antum, istri antum, anak antum, cucu bermanfaat. Harta 10 juta, 15 juta, tidak harus. Insya Allah. Masih lebih bermanfaat ilmu. 30 perbedaan kata Imam Ibnu Qayyim antara ilmu dengan harta. Maka tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita melainkan ilmu. Dan kebahagiaan yang bahagia, yang abadi, yaitu orang yang talabul ilmi syar'i. Dan dia mengamalkan ilmu hidupnya. Dan tenang hatinya dengan dia talabul ilmu. Jadi jangan kita berhitungan dengan hati. Karena tempatnya jauh, kotanya jauh, kita dengan ilmu kita berhitungan, jangan. Kita korbankan harta itu untuk mendapatkan ilmu syar'i. Sebagaimana para ulama dahulu, yang mereka hidupnya miskin, tidak punya apa-apa. Mereka jalan untuk talabul ilmi. nuntut ilmu kepada ulama. Bukan khuruj, bukan jaulah, bukan jamaah tabligh, bukan. Nuntut ilmu, belajar. Dan kita korbankan harta untuk itu. Dan ini mulia pesan ini. Masuk fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian yang keempat, yang kelima kata Imam Syafi'i, wa irsyadu ustazin. Dan ada bimbingan ustaz. Ada bimbingan ustaz. Jadi meskipun kita sudah paham, tetap harus dibimbing oleh ustaz. Banyak orang-orang yang salah, yang keliru, yang sesat disebabkan karena dia merasa pintar. Masa sudah banyak ngaji, sudah lama ngaji, sudah pengalaman, dianggap dirinya sudah bisa, enggak perlu lagi dibimbing. Bimbingan ustaz sangat penting. Bimbingan syekh, bimbingan ulama itu sangat penting. Sebab apa yang kita baca belum tentu kita bisa paham tanpa dibimbing oleh ustaz. Watulu zaman, dan yang keenam, watulu zaman. Lama waktunya, panjang waktunya. Enggak cukup hanya 2, 3 hari atau 4 hari terus. Kita nuntut ilmu sampai kita dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama terdahulu meskipun mereka sudah tua, tidak berhenti mereka menuntut ilmu. Kalau mereka sudah tidak sanggup lagi, mereka tetap baca. Dan baca tidak seperti semua sama Allah. Sampai Al-Hakim Katsir, itu akhir ayatnya buta. Siapa dia? Al-Quran 30 juz. Hafal Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim Katsir. Hafal hadis yang lainnya. Terus yang hari baca, nulis dan baca. Buta. Pasti. Jadi terus, lama waktunya. Iya, dan semua para ulama seperti itu. Makanya untuk belajar ini tidak berhenti. Orang untuk menuntut ilmu yang umum saja terus. Tidak berhenti, dia profesor, dia ingin lagi cari yang lain. Belum ada manfaat. Dari ilmu yang mereka tuntut, biasanya ada yang tidak bermanfaat. Bagi dua, untuk ilmu yang kifayah ada yang manfaat, yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ilmu cari, dia jelas. Mereka sungguh-sungguh sama. Kenapa kita enggak sungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama ini yang manfaat buat kita di dunia dan kemudian yang ketiga kiat yang ketiga untuk mendapatkan ilmu syar'i, ijtinabu jami'il ma'asi. Yang ketiga, menjauhkan dosa dan maksiat. Menjauhkan dosa dan maksiat. Menjauhkan dosa dan maksiat dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu akan hilang dengan sebab banyaknya kita perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita meninggalkan dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu syirik? Apakah itu bid'ah? Apakah itu maksiat? Apakah durhaka kepada orang tua atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan maksiat? Apakah judi, minum khamar atau melihat yang haram dan yang lainnya? Ini maksiat. Yang maksiat-maksiat harus kita tinggalkan. Karena kita sulit untuk mendapatkan ilmu syar'i kalau terus kita berbuat dosa dan maksiat. Ada penghalang. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Inni la'ahsabu anna ar-rajula yansal ilma qad 'alimahu bidzanbi ya'maluhu." Kata Abdul Mas'ud, sesungguhnya aku menyangka seseorang itu dia melupakan ilmu-ilmu itu disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Banyak ilmu yang dia lupa dan juga tidak bermanfaat. Dengan sebab apa? Dengan dosa yang dilakukannya. Jadi orang dalam talabul ilmi ini bukan tamanya dia sudah ngaji ke sini, ngaji ke sini. Ilmu itu manfaat untuk dia. Dia amalkan atau tidak? Bukan soal koleksi ilmu dan pengalaman, bukan. Tapi ilmu itu manfaat atau tidak untuk dia? Ini banyaknya orang yang sudah bertahun-tahun ngaji, kemudian tidak manfaat buat dirinya ilmu itu disebabkan dosa yang dilakukan. Tidak ada asar dalam kehidupannya dari ilmu yang sudah disampaikan bertahun-tahun itu. Asar tidak ada. Banyak dosa dalam masyarakat. Oleh pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Muwatta Malik dan banyak lagi hafal yang lain. Tapi ketika dia ada sesuatu berbuat, masih dia katakan aku. Hafalan aku jadi kurang. Dengan berbuat yang masih. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'ahidri wa arsyadani ila kil ma'asi wa akhbirni wa'alam bi'anna ilman bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal la'asi. Aku mengadu kepada Imam Waki tentang jeleknya hati. Maka Imam Waki membimbing aku untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Wa akhbarani, dan dia mengabarkan kepadaku, bi'anna ilma Allahi nurun, bahwasanya ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdal la'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang membuat maksiat. Jadi satu ayat, dua ayat lupa, atau sampai ratusan ayat yang dia sudah hafal lupa, ini sebab tidak dosa dan maksiat. Makanya ini harus kita introspeksi semuanya. Saya dan antum introspeksi, mungkin kita banyak dosa dan maksiat, dan ampun Allah, taubat kepada Allah. Karena maksiat-maksiat ini sebagai untuk mendapatkan ilmu yang dan juga menghalangi kita untuk banyak menghafal ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berusaha untuk menjauhkan semampu kita dosa dan maksiat itu. Kemudian Imam Syafi'i Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, rahimahumullah, inni arallah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bi zulmati al-ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat Allah telah menjadikan pada hatimu itu cahaya, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan segala maksiat. Dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah telah menjadikan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan segala maksiat. Inilah seorang guru kepada muridnya. Bagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dan sebagainya, Al-Jawabul Kafi, Iman Sa'ad bin Jawa'is Syafi. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, untuk mendapatkan ilmu syar'i, yaitu adamul kibir wal haya an talabil ilmi. Yang keempat, tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Kalau sombong atau malu, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kalau seorang itu sombong atau malu, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Maka jangan sombong dan jangan malu. Jangan merasa dia sebagai pimpinan, sebagai pejabat, sebagai orang kaya, sebagai atasan, atau dia sudah mendapatkan titel, atau dia sudah punya kedudukan, dan yang lainnya, dia tidak mau menuntut ilmu syar'i. Dianggap dirinya sudah pintar, sudah dapat gelar, doktor, profesor, atau yang lainnya. Seperti dirinya pintar. Orang yang sendiri tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kalau dia sombong, atau dia malu, menuntut ilmu tidak ada, tidak boleh malu. Kalau mencuri dia malu, betul itu. Menuntut ilmu malu, bukan. Jadi untuk ilmu, tidak ada istilah malu. Datang ke masjid, masih banyak orang yang malu datang ke masjid. Justru dia wajib datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Yang selama yang mengajarkanlah, yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala Nabi. Jadi tidak boleh dia malu. Makanya Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik wanita-wanita Ansar. Mereka tidak malu. Mereka bertanya masalah yang sifatnya pribadi. Mereka tidak malu. Kata Nabi, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayat al-Din. Sebaik-baik wanita-wanita ansar, karena mereka tidak dicegah oleh malu untuk mempelajari agama ini. Kalau mungkin perempuan malu bertanya tentang haid, tentang nifas, malu. dengan dia malu, maka dia tidak dapat ilmu. Maka kata Nabi, sebaik-baik wanita, wanita Ansar, dia tidak malu untuk bertanya tentang pernikahan itu. Seperti kata juga kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq, fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at al-ma. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi wanita untuk mandi junub apabila dia ihtilam, mimpi? Jadi wanita juga mimpi. Mimpi junub. Kata Nabi, wajib mandi apabila dia melihat air, keluar air mani. Jadi bagaimana laki-laki keluar air mani, perempuan juga keluar air mani. Jadi kalau dia melihat itu, dia mimpi dan keluar air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau dia mimpi dan tidak keluar air mani, dia wajib mandi. Laki dan perempuan, kalau dia mimpi, mimpi junub, mimpi bercampur, kemudian tidak keluar air mani, tidak wajib. Tapi kalau keluar air mani, wajib. Baik laki maupun perempuan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kata Imam Mujahid tentang masalah kibir dan haya ini. Kata Imam Mujahid, rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahiyin wal mustahiyin. Tidak boleh orang menuntut ilmu dalam keadaan malu atau sombong. Tidak boleh. Kalau dia malu atau sombong, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kalau dia malu atau dia sombong, maka dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Maka harus diingat itu. Masih banyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Mereka ini ada haya atau kibir, dia tidak menuntut ilmu. Itu tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Dan ilmunya harus diingat, didatangi bukan mendatangi. Ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Makanya Imam Malik ketika raja pada waktu itu minta Imam Malik ngajar di istana, Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kamu belajar, kamu datang. Itu yang harus kita ingat. Meskipun sibuknya kita harus datang ke majelis ilmu. Kemudian yang kelima, yaitu al-ikhlas fi talabil ilmi wal amal. Ikhlas dalam kita menuntut ilmu ini. Ikhlas dalam kita menuntut ilmu ini harus ikhlas. Sebab Nabi bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arqal jannati yawm al-qiyamah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dia menuntut ilmu itu karena mencari wajah Allah, tapi dia belajar untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga hari kiamat. Hadis ini dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan terdapat dalam Sahih Ibnu Majah. Kita harus ikhlas dalam kita menuntut ilmu, dalam kita beramal. Ini harus ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu al-amal bil-ilmi. Yaitu kita harus beramal dari ilmu yang sudah kita cari, yang sudah kita tuntut, harus kita amalkan. Bukan koleksi ilmu. Ngaji yang sudah sekian lama, belajar yang sekian lama, sudah ikut berapa kali daurah, amalkan ilmu itu. Dan koleksi ilmu. Kita amalkan. Sebab kita akan diberikan ganjaran oleh Allah dengan apa yang kita amalkan. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu amalkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman lagi, jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang kamu amalkan. Gak ada dalam Al-Quran jazaan bima kanu ya'lamun. Allah membalas apa yang kamu tahu. Gak ada. Yang ada jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas, memberikan ganjaran kepada kamu apa yang kamu amalkan, bukan yang kamu. Jadi Allah akan membalas kita dengan apa yang kita amalkan. Karena itu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Apabila kalian sudah tahu, amalkan. Dari yang sudah kita ketahui tentang tauhid, tentang menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan taat, menjauhkan maksiat. Laksanakan yang wajib-wajib dan tinggalkan yang sudah kita ketahui dari hukum-hukum syar'i yang sudah jelas dari nasnya, dari Al-Quran Sunnah dan juga menurut penjelasan para ulama Al-Sunnah, kita laksanakan. Dan jangan kita amal. Dan amal ini diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua musar. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Perintah Allah untuk kita mengamalkan. Perintah Rasul untuk kita mengamalkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma abla. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abi Barzah Al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga ditanyakan oleh Allah tentang empat. Jadi, nanti pada hari kiamat Allah akan tanyakan kepada setiap orang itu tentang empat. Yang pertama akan ditanyakan setelah masalah sholat, akan ditanya oleh Allah yang ditanyakan yang pertama setelah masalah sholat, yaitu tentang umurnya. Umurnya dihabiskan untuk apakah untuk maksiat? Apakah untuk perbuatan yang sia-sia? Atau untuk apa? Umurnya akan ditanya. Kalau kita bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Umur akan ditanya pada hari kiamat. Yang kedua, tentang ilmu diamalkan atau tidak. Ilmu itu diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan harta itu? Dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Dan yang keempat, tentang capeknya, tentang tubuhnya, lelah letihnya untuk apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Sampai ditanyakan empat kali. Yang pertama akan ditanyakan. Pertama yang ditanyakan nanti setelah sholat. Sholat itu ditegakkan atau tidak, dikerjakan atau tidak, dilaksanakan atau tidak, itu akan ditanya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Sholatnya jelek, jelek sebenarnya. Nah, setelah itu, ini empat ini. Umurnya. Dihabiskan untuk apa? Jadi antum, coba. Introspeksi, muhasabah dari umur antum yang sudah berapa tahun ini, apa yang antum sudah kerjakan dan apa yang antum sudah tahu tentang Islam ini. Jangan sampai puluhan tahun tidak tahu apa-apa tentang Islam. Puluhan tahun sudah terbuang-buang waktu kita untuk yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Yang lebih berbahaya lagi, puluhan tahun dia hidup dengan perbuatan dosa dan maksiat. Umur ini saja. Dan waktu dalam Islam saja. Dan kita buang dengan sia-sia. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsir min anas as-sihhatu wal afiyah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tersibuk dengan dua nikmat itu. Yang pertama, yaitu sehat. Yang kedua, waktu luang. Ini banyak orang. Ketika sehat, mestinya ada banyak ibadah, taat, baca buku yang bermanfaat, baca Al-Quran, datang ngaji ilmu. Jadi dia gunakan. waktu sehat. Yang kedua, waktu luang. Hanya kita diberikan waktu luang oleh Allah SWT. Waktu libur, waktu cuti, dan yang lainnya. Banyak orang gunakan untuk yang sia-sia. Yang tidak bermanfaat. Bahkan, na'udzubillah, ada yang mengerjakan yang haram. Umur kita akan ditanya. Ya, disebutkan dalam ayat, wal asri innal insana fi khusr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kebenaran. Jadi ini tentang umur akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, ilmu. Ilmu. Dan kita dalam masalah umur ini, masalah waktu, antum atur waktu antum. Untuk belajar, untuk baca Quran, untuk keluarga, untuk anak, untuk manusia, harus diatur. Waktu itu sangat berharga dalam Islam. Kalau orang kafir, mereka bisa baca buku yang tidak ada manfaatnya. Mereka menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat, kenapa kita tidak? Kita harus bisa lebih bermanfaat waktu daripada mereka, orang-orang. Kemudian yang kedua tentang ilmu. Ilmu yang sudah kita tuntut, ilmu yang sudah kita cari, ilmu yang sudah kita dengar, ilmu yang sudah kita kaji, ilmu yang sudah kita pelajari. Ya maaf. Wa'an ilmihi fi ma'afa'ala. Tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Jadi kita akan bertambah ilmu kita lagi dengan kita mengamalkan. Kita mengkaji tentang kiat untuk mendapatkan ilmu. Di antara yang paling gampang untuk mendapatkan ilmu itu dengan kita mengamalkan. Dapat, amalkan. Ditambah lagi oleh Allah ilmu itu. Di samping kita belajar, kita mengamalkan ilmu itu. Banyak ilmu kita yang lupa disebabkan karena kita tidak mengamalkan. Sudah banyak disampaikan, tapi kita tidak mengamalkan. Tapi dengan kita mengamalkan, kita akan ingat ilmu itu. Kemudian yang ketiga, yaitu harta kita, dari mana kita. Apakah dari yang haram, apakah dari yang syubhat, apakah dari yang tidak jelas, apakah dari yang halal. Ini harta ini akan ditanya oleh Allah, dari mana hartanya. Kemudian kemana dihabiskan. Dan ini fitnah, nah harta ini fitnah yang disebutkan nanti. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku yang terbesar. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi harta ini bukan fitnah. Dan kata Nabi, banyak nanti di akhir zaman orang tidak peduli lagi. Dari mana dia peduli? Ayati alam nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Am min halalin am min haramin. Rawahul Bukhari. Dia akan datang suatu zaman orang tidak peduli lagi. Dari mana dia mencari nafkah? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Makanya harta kita, kita ingat dari mana ini kita peroleh. Halal atau haram? Kemudian kemana kita habiskan? Kemana kita infakkan? Karena semua milik Allah, bukan milik kita. Ya sudah, oh karena milik kita, boleh aja. Untuk yang haram, untuk maksiat, untuk bid'ah, untuk syirik. Jadi, kemana? Kalau harta kita yang Allah berikan, kita sedekah, kita infak, kita keluarkan zakatnya, kita bantu orang tua, kita bantu dakwah, itu kan sendiri. Kita bantu orang-orang yang betul-betul memperjuangkan Islam ini. Tapi kalau harta kita sumbang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, rugi kita. Bahkan bisa jadi dosa. Tidak akan ditanya oleh Allah. Makanya disebut oleh Rasulullah, antara orang kaya yang bertakwa dengan orang miskin yang bertakwa, nanti hisabnya pada hari kiamat bedanya 500 tahun. Orang kaya yang bertakwa dengan orang miskin yang bertakwa, hisabnya pada hari kiamat bedanya 500 tahun. Orang yang kaya ini akan dihitung dari mana hartanya? Dari kemana dihabiskan? Sedangkan yang miskin karena tidak ada bebannya, dia lebih dahulu. Fuqara yang saat ini masuk surga lebih dahulu. Kepada Rasulullah, demikian. Jadi harta ini yang menjadi beban bagi kita, makanya kita selesai soal harta itu. Yang sampai jadi beban sampai hari kiamat nanti. Kita harus kuat haknya harta itu, zakatnya, sodakohnya, infaknya, juga menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, ini untuk laki dan perempuan. Jadi nggak bisa kosodakos mewakili istri saya, nggak, masing-masing. Kalau akan ditanya Allah, masing-masing pada hari kiamat. Anda lihat Rasulullah sodakos, istrinya juga sama. Rasulullah infak, istrinya juga infak. Rasulullah tidak terima zakat, istrinya tidak terima zakat. Haram bagi Rasulullah menerima zakat, sedekah dan infak, haram bagi Rasulullah dan keturunannya, tidak boleh. Rasulullah dapat dari mana? Dari humus, sepertiga rampasan, dan itu hidup. Juga hadiah, Rasul terima hadiah. Sahabat, Rasul terima hadiah, tapi zakat tidak boleh. Rasulullah dapat hadiah di sedekah, dapat hadiah di infak. Jadi yang laki dan perempuan seperti ini. Sampai kata Rasulullah, wahai wanita-wanita, banyakkanlah kalian sedekah, karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk ke masjid. Banyakkan sedekah. Jadi laki sedekah, istri juga sedekah. Terus, sampai waktu hari raya, itu perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah, hadiah, lepaskan antingnya, lepaskan gelangnya untuk sedekah. Tidak takut mereka fakir. Tidak takut tauhidnya, Masya Allah. Allah akan menjadikan yang lebih baik lagi. Makanya kata Nabi, mana kosat malun yang sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sadaqah. Tidak akan kurang. Karena pada akhirnya kita lahir dan kalian tidak punya. Harta kita punya 10 juta. Kita infak punya 2 juta atau 3 juta. Tidak kurang. Kenapa tidak berkurang kata Nabi? Karena akan diganti sama Allah yang lebih baik. Atau akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Atau Allah akan simpan nanti di sana. Terus mana kasut manusia? Ya, kurang dengan suara sedekah. Kita ini. Ya Allah SWT. Jadi jangan takut. Kita untuk menguasai. Kita untuk bisa di sini. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah tentang tubuh kita, jasad kita. Capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, likulli amalin syirrah. ولكل شرة فترة ومن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كان إلى غير ذلك فهلك. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, setiap pekerjaan itu ada masa-masa semangat dan ada masa-masa lelah dan letihnya. Orang siap yang semangatnya, lelah letihnya dalam melaksanakan sunnah-sunnahku, maka dia akan terganjakan. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnah, karena melaksanakan sesuatu yang sia-sia atau yang bid'ah atau maksiat, maka qad halak, maka dia terbinasa. Anda kan lihat, capeknya untuk dakwah, capeknya untuk talabul ilmi, capeknya untuk memperjuangkan Islam, insyaAllah mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Tapi kalau capeknya, lelahnya kita ini untuk sesuatu yang tidak manfaatnya, yang sia-sia, yang bid'ah, yang syirik, yang dosa, itu rugi kita. Nah, ini kita introspeksi terhadap kita saja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam daurah ini tentang yang terakhir prinsip Islam yang ke-8, yaitu umat Islam ini wajib menuntut ilmu syar'i, harus belajar, jadi harus tahu tentang Islam ini dengan dalilnya, dia belajar tentang tauhid, dia belajar tentang sirah nabawiyah, dia wajib ittiba' kepada Rasulullah. Dan kemudian dia mengamalkan dan mendakwahkan kepada keluarganya. Dia tidak akan bisa mengajarkan kepada istri dan anaknya kalau dia tidak menuntut ilmu. Bagaimana suami-suami akan bisa mengajarkan kepada istri dan anaknya sedangkan dia tidak punya ilmu? Tidak mungkin dia bisa mengajarkan. Maka dia harus talabul ilmi. Wajib. Umat Islam secara keseluruhan wajib talabul ilmi. Sebab Islam, ilmu pengetahuan Islam ini bukan keturunan. Dan insyaAllah dengan kita belajar itu mendapatkan ganjaran. Mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang tambah iman kita, tambah amal soleh kita, tambah kedekatan kita kepada Allah, tambah kita kepada Allah, tambah rasa kita kepada Allah. Dan yang lain ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang dan dapat taufik dari Allah untuk mengamalkan soleh. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.